Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu. ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Bersabar insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab at-tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Hudaybi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Insyaallah kita masuk pada bab ma ja'a fil kuhani wa nahrihi. Bab tentang permasalahan dukun atau perdukunan dan yang sejenis mereka. Qala al-mu'allim ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala al-imam al-mujaddid fi hadha al-kitab. Qala rawa Muslim fi sahihihi, telah meriwayatkan Imam Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, dia telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, merupakan salah satu dari kutubul hadis yang kedudukannya adalah kedua pada Sahih Al-Bukhari rahimahullah jami'an. Beliau meriwayatkan an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim menyebutkan hadis dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi, sebagian istri Nabi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata yakni sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa saja atau bahkan siapa yang mendatangi arrafan, tukang-tukang ramal atau para peramal, fasa'alahu an syai'in, nah, kemudian dia bertanya kepada peramal itu tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, nah kemudian dia membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh tukang ramal atau para dukun, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, Jadi saya tidak akan diterima untuk yang sholat selama 40 hari. Baik. Al-Hadith. Nah, Bapak Ibn Rahimani wa Rahimahullah jami'an, sebagian dari istri Nabi di sini adalah Hafsah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Mas'ud Ad-Dimashqi Rahimahullah jami'an radhiyallahu anha wa rahimahullah. Qala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Al-Quran disidak dengan jam'u kahin. Kahin juga disebut alladhi ya'khudhu al-mustadrik as-sam'i, yang biasa mengambil dari syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, di mana dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW kemudian berat, hal itu banyak. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW banyak beraksi, banyak adil di tengah-tengah kaum jahiliyah adalah keputusan-keputusan para dukun yang biasa diambil oleh mereka. Jadi manusia bisa biasa bertahkim kepada para kuhan yang mengambil perintah-perintah tadi, para kahin yang mencuri pendengaran, para kahin yang mengambil obrolan atau perintah dari setan-setan yang mencuri pendengaran, yang dicampur baurkan dengan berbagai macam kedustaan di kahin tersebut, yang kemudian menjadi pegangan manusia dalam berbagai macam urusan mereka, kahin. Ini banyak terjadi sebelum diutusnya Rasulullah atau kebelan lepas. Ada pun setelah diutusnya Rasulullah SAW akan sedikit, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga langit ini dengan cium bintang-bintang, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah keberadaan bintang di langit adalah rujuman di syayatin, untuk melempar, membidik syaitan-syaitan yang curi pendengaran dari langit. Baik. Kata Syaikhul Utsaimin, Al-Quran adalah jam'u kahin, juga wal kahanah. Quran, kahanah, jamak. Wal kahanah ayat jam'u kahin. Jadi kahin yang berarti dukun, sebagai mufrad dari Quran atau juga dari kahanah. Wahum, dan mereka kahanah atau para Quran, tukang dukun-dukun itu adalah kaumun, merupakan suatu kaum yang ngetren ketika itu sebelum jahiliyah. Yaquluna fi ahli'il Arab, mereka itu ada dan banyak pada kabilah-kabilah bangsa Arab. Ahya di sini di mana qabail. Hayyun. Baik, qabail. Banyak pada kabilah-kabilah bangsa Arab atau kampung-kampung. Maka diistilahkan kalau sekarang mau kemana, mau bertanya kepada orang ngerti di daerah ini atau di kabilah ini, itu banyak pada zaman jahiliyah. Tuhan itu ya kaumun yakununa fi ahli al-arab, di mana manusia ya tahakamu dan nasileh, manusia pada bertahkim, berhukum kepada mereka. Urusan apa saja biasa kembali kepada kahir atau orang ngerti kalau istilah sebagian manusia. Urusan usaha, urusan pangkat, urusan perdagangan, urusan jodoh, ya, sakit, bangun rumah, atau urusan apa saja, ya, biasanya manusia datang kepada mereka. Tidak jauh seperti ya, yang ada, ya, bahkan di zaman yang katanya modern ini masih ada. Jadi, sebelum melangkah, sebelum bertindak, sebelum berbuat, dari berbagai macam urusan sebagai manusia, kadang masih ada yang minta fatwa, bertanya, atau ketika ingin menyelesaikan masalah datang kepada dukun-dukun ini. Baik, disebutkan ada sih bahwa sihat itu banyak di kalangan ya, orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab dulu. Manusia berhukum bertahkim kepadanya, watatasinu bihi musyayati, dan para Tuhan ini berhubungan dengan setan-setan. Tatasinu bihi musyayati, setan berhubungan dengan mereka. Komunikasinya dengan siapa? Para Tuhan, dengan setan-setan. Syaitan. Baik. Walaupun enggak zaman HP, enggak pakai HP ya sudah urusannya berkomunikasi dengan syaitan. Wa tuhbiru annaka lafis sama, dan setan-setan ini, jin-jin ini menghabarkan kepada para dukun tadi terhadap apa yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala setiap ya saat menurunkan perintahnya atau untuk ya, berbagai macam perkara yang akan terjadi di muka bumi ini. Jadi curilah perkara-perkara yang ada di langit ini oleh setan-setan, yang kemudian disampaikan kepada para Tuhan dan dicampur baurkan dengan berbagai macam kalimat sebagai dan hari dan rodalah. Sudah disampaikan kepada dukun tadi. Jadi setan tadi tastari pusakan dan sama mencuri pendengaran dari langit, watah watati, dan kemudian dia datang, watuh birul kahir, datang kemudian memberitahukan kepada dukun, tumal kahir, kemudian dukun tadi yudhifu ilaha dal khabar, menambahkan kepada berita-berita ini, mayuridu minal akhbari kadibah, apa yang dia tambahkan atau dukun tambahkan dari berbagai macam berita-berita dusta. Jadi baik, maka Islam mempunyai mengajarkan terhadap umat ya agar benar-benar berprinsip dalam menerima atau mengambil berita. Hadirin amin injakum fasikum bina baik fata bayan, beritanya kalau datang dari orang yang tidak jelas ya, fasik harus diteliti. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apalagi kalau sudah berbicara tentang perkara-perkara gaib, tidak boleh gegabah dan tidak boleh sembarangan dalam menerima berita tersebut atau mengambil berita itu. Rasulullah telah menyebutkan di dalam firman-Nya. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah, katakanlah wahai, tidak ada yang mengetahui terhadap perkara gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah. Maka jangan sampai ya seorang muslim muslimah nah asal menerima berita atau membenarkan perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh fulan-fulan atau seperti ramalan ini dan itu, tahun sekian dan tahun sekian akan begini dan begitu. Hati-hati ya, kadang-kadang ya, mungkin baca selintas dari lembaran kertas apakah koran atau majalah, iya sudah pak terpengaruh hatinya, pikirannya, jangan-jangan hati-hati, gak boleh membenarkan perkara-perkara sifat gaib yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa jami'an. Jadi tadi para dukun yang menerima berita-berita dari setan, yang mana setan tersebut mencuri pendengaran dari langit, ditambahkan berita-berita tersebut oleh dukun, ya, sebelum disampaikan kepada manusia dengan berbagai macam kedustaan. Wayukhbirunnas, kemudian dukun itu memberitahukan kepada manusia. Kemudian kata saya, fa'idha waqa'a bima akhbar bi syai', ya, apabila terjadi apa yang diabarkan, apa yang diabarkan olehnya sesuatu itu kemudian terjadi, ini tambah jadi fitnah. Kalau qadarullah, ya, apa yang dihabarkan tadi, katakan tadi, loh kok ya sepertinya mirip atau sama, taqadahun nas aliman ghaib bil ghaib, maka manusia akhirnya meyakini orang tersebut atau dukun itu adalah orang yang tahu atau ngerti terhadap perkara lain. Wasaru yatahakamuna ilaihi, maka jadilah mereka sebagai manusia yang saling bertahkim, berhukum kepada para dukun. Bahumarji'un, sehingga dukun-dukun tersebut atau orang ngerti, tukang ramal di mana-mana, ya, jadi apa? Marja, jadi tempat rujukan, tempat kembali manusia. Ini banyak di pedalaman, di pedesaan, di pegunungan-pegunungan, ini enggak lepas dari hal-hal seperti ini. Padahal ini adalah pintu-pintu ke kufuran, karena di dalamnya mengandung kemusyrikan. Ini kerjasama dengan syaitan masuk dalam perkara yang merupakan hak Allah, berbicara tentang perkara-perkara gaib. Dengan tegas tadi disebutkan dalam ayatnya, "Ula ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu terhadap perkara gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kan Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang memberitahukan apa yang akan terjadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang langsung dibimbing oleh Allah, yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat illa man yartadha bir rasul, ada macam yang diridai oleh Allah dan utusannya. Ya. Beberapa saat Allah menurunkan wahyu-Nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melancarkan misalnya apa? Ya, lapah kurma di atas kuburan itu berapa? Bahwasanya keduanya adalah sedang diadab. Diadab. Dari mana tahu dia? Wahyu. Maka diharapkan dengan ditancapkannya pelepah yang masih segar ini akan diberikan keringanan apa yang dia terima dari adab kubur ini. Yang lain tidak ada yang tahu apa yang ada dalam kuburan atau di alam kubur seseorang. Baik, atau menghabarkan akan terjadinya demikian-demikian nanti di akhir zaman, itu adalah wahyu. Nah, baik, kemudian rahimani wajib, jadi berbeda dengan para kahin. Namun karena kejahilan manusia, kebodohan manusia, mereka menjadikan para kahin, para dukun, tukang ramal dan yang semena dengan ini sebagai marja, ya, lalu marja ulina, tempat kembalinya manusia fil hukmi, dalam masalah hukum. Nah, di sini pentingnya, mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid, membimbing manusia untuk benar-benar kembali kepada Allah, dan pahalanya sangat besar. Perjuangan yang sangat besar memberantas kejahilan, kebodohan, memberantas kesyirikan, kekufuran, mengajak manusia kepada jalan selamat. Islam mengajarkan keselamatan kepada manusia. Maka Nabi mengatakan, aslin taslam, masuklah kalian ke dalam Islam, niscaya kalian akan selamat. Baik. Jadi mereka sebagai marja' linnas, tempat kembali, ya. Tukang ramal dukun ini pada zaman jahiliyah dijadikan sebagai rujukan. Walihada yusammunal kahana. Oleh karena ini manusia pada zaman jahiliyah menamakan tukang ramal tadi, mereka namakan sebagai kahana. Para dukun ya, yang menghambarkan terhadap perkara-perkara gaib. Idhum yukhbiruna 'alal umur fil mustaqbal, di mana para kuhan, para dukun tadi memberitahu atau menghabarkan kepada manusia tentang perkara-perkara yang akan datang fil mustaqbal. Yaqulun, biasanya ya, dukun-dukun itu berkata kepada manusia, saya kaukan akan terjadi hal ini. Dan manusia percaya saja. Ya. Wa saya kaukan dan juga akan terjadi. Nah, yang demikian dibenarkan pun oleh manusia. Jadi geger heboh akan keluar nanti begini-begini, akan terjadi begini-begini. Nah, ada yang percaya yang diikuti oleh manusia. Walisya menelkan relatifi syaih, namun kemudian diingatkan oleh syaih, kalau berbicara tentang perkara-perkara gaib, ya, di masa yang akan datang, nah, misalnya dikatakan demikian, diputuskan akan demikian dan demikian, ini adalah model kahana. Nah, model perdukunan. Baik. Kemudian Syekh mengecualikan, dan bukan termasuk dari bab perdukunan sedikit pun fisyai kamalau akhbaru an kusuf fisyams, seperti apabila menghabarkan tentang perkiraan akan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini bukan termasuk dari bab perdukunan. Al-kusuhi syamsi au kusufil qamar. Ini termasuk dari bab perdukunan sedikit pun. Perkiraan tentang akan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Bahada laisa minal kahana, ini bukan termasuk dari bab perdukunan. Kenapa? Li'anna hadzihi bil hisab. Karena bab ini biasa diketahui dengan ya perhitungan ini. Ya, ada ilmunya dalam bab ini. Baik, tata letak misalnya bulan, matahari, kemudian nah bagaimana nah pergeserannya, perjalanannya. Baik, diketahui dengan hisab. Perkiraan-perkiraan tersebut seperti apa dalam bahasa modernnya? Masalah gerhana, penetapan gerhana oleh siapa? Pihak pemerintah? BM? Badan Meteorologi lah ini, seperti ini. Memperkirakan ada ini ya. Jadi bukan termasuk dari perdukunan. Apalagi sekarang alat-alat semakin canggih. Nah, ini bukan termasuk dari perdukunan. Maka ada istilah perkiraan cuaca, nanti diperkirakan awan atau diperkirakan nanti banyak awan, banyak mendung, diperkirakan hujan. Ini bukan apa ilmu perdukunan. Beda ya. Tapi kalau misalnya, oh besok kamu akan naam jantung di sana, nah, ini perdukunan. Nanti besok ini akan naam kebakaran misalnya. Ini contoh berkabar kan satu ya. Tidak ada kaitannya dengan perhitungan. Ini perdukunan, ini kedustaan. Taib, ada pun tadi yang ya, kaitannya dengan perkiraan cuaca karena ada hitung-hitungannya atau gerhana matahari atau gerhana bulan, ini bukan termasuk dari perdukunan. Karena yudraku ya, ini bisa diketahui dengan hisab. Bahkan ini semin ilmu ghaib, ini bukan termasuk ya dari ilmu ghaib. Di anu yudruku bil hisab kaum malkar kama wa kama law akhbaro anna samsa tagrubu fi katanya isrin buruj al-mizan mataran bisa akhada wa kada, seperti kalau menghabarkan bahwa matahari akan terbenam pada 20 baris al-mizan, baris bintang Libra, baris jatuh Libra misalnya pada angka sekian, pada jam sekian, kada wa kada. Wahadalah sebenarnya ilmu gaib, ini bukan termasuk dari ilmu gaib. Wa kama yaqulun, sebagaimana mereka berkata, innahu sayakhruju fi awalil 'am aw al 'am alladhi ba'dahu mudhnibun. Nah, sebagaimana misalnya dikatakan bahwa saya akan keluar pada awal tahun atau pada tahun ini atau yang ada ya tahun setelahnya, mudhnibun hari, jadi ekor. Ya, bintang itu nama-nama model bintang, bintang ini, bintang itu. Baik. Wa najmun lahu dharu tawil. Itu bintang yang memiliki semacam ekor. Kemudian saya karena ini bukan termasuk dari perdukunan fisik sedikit pun. Kenapa? Di anu minar umur Allah itu terkumpul hisab, karena hal itu termasuk dari berbagai macam perkara yang biasa diketahui berdasarkan perhitungan-perhitungan. Fakul syai'in yudraku bil hisab, maka setiap perkara yang bisa diketahui berdasarkan perhitungan-perhitungan perkiraannya, fa innal ikhbara anhu, maka sungguh yang memberitahukan terhadapnya, walau kana mustaqbalan, meskipun kaitannya dengan yang akan datang, ya, dari perhitungan perkara itu, la yu'tabaru min ilmil ghaib, bukan termasuk daripada ilmu ghaib, wala minal kahana, maka juga tidak termasuk dari ilmu perdukunan. Jadi bedakan yang diketahuinya berdasarkan perhitungan-perhitungan seperti tadi meteorologi, hanya sama dengan ini seperti perkiraan cuaca atau seperti tadi akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dan yang sama dengan ini, maka tidak termasuk dari bab perdukunan atau perkiraan seperti menanti akan terjadinya gempa atau tsunami dan yang sama dengan ini, yang diketahui berdasarkan perhitungan itu bukan termasuk dari ilmu ghaib atau termasuk bukan termasuk daripada perdukunan. Nah, bukan demikian rahimahullah. Ini diantara perkara yang perlu diingatkan yang disebutkan oleh Mu'alif, mana yang termasuk perdukunan dan mana yang termasuk perdukunan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.